Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Para pemirsa Raja TV dan pendengar radio yang muliakan Allah Subhanahu wa taala beserta para pendengar dan juga pemirsa radio dan TV yang lain ikut merilai kajian kita pada pagi hari ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan majlis kita, yaitu majlis membahas tentang faedah-faedah dari sejarah Khulafa Ar-Rasyidin yang telah kita bahas beberapa majlis lalu tentang berbagai perkembangan Islam, kemajuan Islam, perjuangan Abu Siddiq terhadap melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam bela agama yang mulia ini. Pemirsa yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berkorban, ya, telah berhasil mencetak generasi tauladan yang terbaik dari semua generasi umat manusia, sehingga berkat pendidikan beliau terhadap sahabat-sahabat beliau, Islam menjadi menyebar ke berbagai penjuru dunia, dan alhamdulillah kita dapat merasakan kenikmatan menjadi seorang muslim pada saat sekarang ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan istiqamah kepada kita untuk tetap berpegang dengan ajaran Islam, dan juga kita hendaknya diwafakkan Allah SWT di atas akidah yang benar, di atas sunnah Rasulullah SAW. Para pemirsa dimuliakan Allah SWT dan juga para pendengar, pembahasan kita pada masa sekarang, pada majlis kita pagi hari ini adalah yaitu melanjutkan perjuangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam meluaskan kekuasaan Islam, mengembangkan Islam, ya. Yang mana pada masa yang lalu kita telah berbincang tentang sebuah usaha yang sangat besar dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu membukukan Al-Qur'an, dan telah kita banyak berbincang tentang perkembangan penulisan Al-Qur'an tersebut, baik di masa nubuwah, di masa kenabian Rasulullah SAW, masa hidupnya Rasulullah SAW, dan juga di masa Khulafa Ar-Rasyidin, apa perbedaan antara pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW dengan yang dilakukan oleh Abu Siddiq radhiyallahu anhu di masa khalifahannya. InsyaAllah nanti kita akan bahas juga masalah tersebut ketika kita berbincang tentang usaha dan juga perjuangan Utsman bin Affan di dalam masa pemerintahannya menjadi khalifah, apapunlah maksud dan pembukuan Al-Quran di masa Utsman. Dan itu akan kita bahas pasnya nanti setelah kita berbincang tentang perkembangan Islam di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para kaum muslimin dan pendengar pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di mana sebelum kita telah menjelaskan, ya, perjuangan Abu Siddiq anhu mengembalikan kekuatan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyaknya kabilah-kabilah Arab yang murtad dengan berbagai alasan. Ada yang mereka memang masuk Islam dari awal hanyalah untuk karena ketakutan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, kekuatan, kehebatan yang dimiliki Rasulullah SAW. Dan sebagai mereka ada yang murtad, kemudian di antara mereka ada yang murtad memang enggan untuk membayar zakat, dan ada lagi alasan-alasan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Dan Abu Bakar Siddiq anhu kembali memasukkan semua wilayah-wilayah yang mereka setelah wafatnya Rasulullah memisahkan diri dari Islam dan murtad dari Islam, kembali itu dikuasai oleh Islam dengan di bawah pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang telah kita bahas pada beberapa majlis yang lewat, yaitu tentang perjuangan Khalid bin Walid dan para sahabat yang lain, salah satu perperangan yang sangat monumental, yang sangat terkenal dengan perang Yamamah melawan Musailamah al-Kadzab, karena begitu besarnya pasukan yang dihadapi oleh Khalid bin Walid dalam berperang melawan Musailamah al-Kadzab. Dan juga kita telah jelaskan di mana dalam perperangan itu banyaknya sahabat-sahabat yang penghafal Al-Quran yang syahid. Dan itu di antara alasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan masukan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran di masa masih banyaknya para penghafal Al-Quran masih hidup. Tapi kelanjutan dari itu adalah setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat kehebatan Khalid bin Walid, ya, di dalam berjihad, ya, kita sudah kenal siapa Khalid bin Walid, baik di masa jahiliyahnya, kemudian juga bagaimana di masa Islam beliau perjuangan yang luar biasa di dalam mengembangkan agama Allah ini. Nah, akhirnya setelah itu selesai dia mengembalikan semua wilayah-wilayah yang tadinya ingin memisahkan diri dari kekuasaan Islam kembali ke pangkuan Islam, maka Khalid bin Walid diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melanjutkan pengembangan wilayah Islam, menyuruh manusia kepada agama Allah, yaitu wilayah yang ini Persia, yaitu kerajaan Persia. Jadi sebetulnya penaklukan secara selesai yaitu terjadi pada perang Qadisiyah di masa Umar bin Khattab, memang di masa Umar bin Khattab ya, secara total telah dikuasainya semua kerajaan Persia itu memang di masa Umar bin Khattab, tapi di masa Abu Qasid Anhu telah dikuasai sebagian wilayah namun belum total. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa Umar bin Khattab melanjutkan perjuangan yang telah memang dimulai di masa Abu Qasid Anhu, karena di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu telah ditaklukkan wilayah-wilayah yang begitu banyak dari wilayah kerajaan atau kekuasaan Persia yang begitu luas itu. Nah, ini yang akan kita bahas. Salah satu perang yang sangat terkenal itu dari yang dilakukan Khalid bin Walid, di mana Abu Qasid Anhu membagi pasukan itu dua pasukan yang pertama dipimpin oleh Al-Musannah, kemudian ada Iyad bin Ghanam, kemudian didukung oleh Khalid bin Walid. Nah, pasukan itu dibagi dengan dua sisi oleh Abu Qasid Anhu, ada yang di bagian utara, ada yang di bagian selatan, sehingga nanti kedua pasukan ini berjumpa di tengah-tengah gitu, di Madain namanya, pasukan pusat di situ, pusat pemerintahan kekuasaan Persia. Nah, begitu taktik perang yang dimiliki Abu Qasid Anhu. Jadi mereka itu berperang dari dua sisi yang berbeda, menyerang gitu. Nah, Khalid bin Walid menyerang di sebelah selatan ya, sebelah utara. Nah, mulai dari Yamamah, setelah selesai perang Yamamah, dia melanjutkan perjalanannya. Dalam hal ini ada beberapa riwayat menyebutkan ada yang menyebutkan Khalid bin Walid setelah selesai perang melawan Mutardin, dia kembali ke Madinah lalu ditugaskan oleh Abu Qasid untuk melanjutkan perjuangan memperluas kekuasaan Islam, menaklukkan kekuasaan Persia. Ada lagi riwayat mengatakan Abu Qasid secara langsung setelah selesai Khalid bin Walid perang di Yamamah, melanjutkan perjalanan jihadnya ke daerah Persia tanpa kembali terlebih dahulu ke Madinah. Nah, di waktu memerintahkan Khalid bin Walid berangkat dengan pasukannya melanjutkan perjuangan mengembangkan keluasan kekuasaan Islam melawan Persia itu, Abu Bakar Siddiq Anhu itu memberikan beberapa ultimatum, kebijakan kepada Khalid bin Walid, bahwa untuk memerangi Persia ini tidak dipaksa semua pasukan yang telah capek berjuang melawan Mutadin. Yang ingin ikut tetap melanjutkan berjihad silakan berangkat, yang tidak silakan balik ke Madinah. Tetapi Abu Bakar Siddiq memberikan ketegasan bagi orang-orang yang telah kembali kepada Islam dari kaum Mutardin tadi, itu diwajibkan ikut bersama Khalid Walid untuk berjuang. Nah, kecuali para sahabat yang sudah lama keluar dari Madinah, yang mereka ikut bersama Khalid bin Walid dari Madinah dengan perjuangan begitu berbulan-bulan, mereka sebagian tidak diwajibkan. Namun para sahabat tentu mereka lebih mengutamakan pahala yang besar, dan tidak sedikit di antara mereka yang ikut melanjutkan perjalanan jihadnya bersama Khalid bin Walid. Nah, kemudian jadi pasukan ini dibagi dengan kita sebutkan tadi, yaitu terbagi pada dua. Ada yang dipimpin oleh Musanna bin Harisah Asy-Syaibani. Ya, ini pimpinan yang diperintahkan oleh Abu Qasid Anhu untuk masuk dari arah utara, ya, dari arah utara. Dan Khalid bin Walid masuk dari arah selatan. Nah, ini disebutkan dalam beberapa kitab sejarah. Ya, nah, kemudian Khalid bin Walid itu banyak sekali setiap masuk kepada suatu daerah, yaitu kekuasaan Persia itu terbagi kepada wilayah-wilayah seperti kita. Ada artinya kabupaten gitulah, susunan wilayahnya gitu ya, atau provinsi gitu ya. Jadi, nah, wilayah-wilayah itu dengan mudah ditaklukkan oleh Khalid bin Walid, ya, dengan sangat cepat. Nah, cuman yang terlambat itu Al-Musannah bin Haritha agak terlambat karena menghadapi tantangan dari pasukan Persia yang kuat gitu ya. Salah satu pimpinan Persia yang berhadapan Khalid bin Walid disebut dengan Hormuz. Yaitu Hormuz ini di mana memiliki pasukan yang besar juga, dan akhirnya perang tanding dengan Khalid bin Walid, ya, maju Hormuz dan Khalid bin Walid perang, yaitu dalam istilah Arab itu al-mubarazah, perang melawan pedang, hadapan pimpinan perang dua di hadapan semua pasukan, itu perang tanding, artinya duet bahasa kitanya. Khalid bin Walid waktu itu membawa pasukan setelah ditambah dengan beberapa pasukan yang lain sekitar 18.000. Ya, 18.000. Nah, tadi kita ceritakan ada peperangan yang sangat dahsyat sekali, pertempuran disebut dengan perang Zatul Salasil, yaitu Ma'rakah Zatul Salasil. Ma'rakah Zatul Salasil ini kita juga ingat ada Zatul Salasil di masa Rasulullah kita bahas perang. Itu nama tempat. Kalau Zatul Salasil ini adalah karena pasukan Hurmus ini itu diikat di rantai oleh apa Hurmus biar enggak lari gitu. Diikat dengan rantai. Kalau butuh banyak pasukannya biar enggak lari, dia diikat dengan rantai. Akhirnya itu malah membawa musibah untuk pasukannya sendiri gitu. Membawa musibah pasukan itu untuk sendiri-sendiri, dan gara-gara diikat dengan rantai ya akhirnya mereka kalah, dan mereka akhirnya ada yang mau lari dengan naik kapal mereka, lari ke kapal mereka, mereka juga sebagian tenggelam. Jadi banyaknya pasukan Hurmus itu yang terbunuh itu sekitar 30.000. 30.000 apa namanya? Tentara ya yang apa namanya mati dalam pertempuran Ma'rakah Salasil itu. Penyebabnya bukan hanya karena langsung dibunuh saja, tadi kita sebutkan karena korban itu banyak yang jatuh ke laut ya, kemudian mereka juga tidak sempat menyelamatkan diri dengan kejaran kaum muslimin dan sehingga mereka terjun ke laut. Nah, itu gambaran sedikit bagaimana Islam sudah mulai masuk ke daerah Persia. Jadi memang belum ditaklukkan secara total di masa Abu Qasid Anhu, karena Abu Qasid usianya yang setelah memimpin khalifah hanya sekitar 2,5 tahun atau 3 tahun ya, dengan masa yang sangat singkat, tapi luar biasa hasil perjuangan beliau di masa beliau luar biasa sekali. Bahkan nanti akan kita sebutkan pula, beliau tidak hanya cukup mengirim pasukan ke Irak. Setelah Khalid bin Walid berhasil di Irak menaklukkan sebagian besar wilayah Persia, akhirnya Khalid bin Walid juga diperintahkan oleh Abu Qasid Anhu untuk melanjutkan perjalanan ke daerah Syam. Ya, yang terkenal juga satu perperangan di situ itu Ma'rakah Ajnadain. Ini juga pertempuran yang besar yang terkenal dalam tarikh Islam. Ya, dan yang lebih uniknya nanti yang ke Syam ini Abu Qasid Anhu mengutus pasukan dengan jumlah yang sangat besar sekali. Ada satu taktik perang yang setelah kita telaah ya, bagaimana Abu Qasid itu menaklukkan negara-negara besar begitu. Rupanya dia membagi pasukan itu ke berbagai bagian gitu. Jadi tidak dari satu sisi diperangi negara besar itu oleh Abu Qasid Anhu, tapi dicari sisi yang lemah dulu ya. Karena memang di Persia dalam sejarah saat itu sudah mulai melemah ya, mungkin karena perlakuan raja mereka yang tidak adil, perbuatan-perbuatan kezaliman begitu banyak, sehingga banyak sekali dengan gampang itu daerah-daerah Persia itu ditaklukkan. Nah, tapi suatu taktik setelah kita amati strategi yang dimiliki Abu Qasid Anhu ya, subhanallah, memang para sahabat itu ahli strategi perang juga ya. Jangan dikira orang-orang yang ketika banyak mendalami Al-Quran dan Sunnah itu tidak memiliki strategi. Dia diberi ilham oleh Allah SWT bagaimana mereka membela agama Allah yang mulia ini. Maka strategi tadi kita lihat, strategi dia menguasai Persia yang begitu besar ya, kekuasaan yang begitu ya, itu yang disebut adikuasa lah dalam bahasa kita sekarang itu hanya dua ya kan, Persia dan Rom yang disebut kerajaan Byzantium ya, itu dua adikuasa yang besar sekali. Itu ditaklukkan hampir takluk di masa Abu Bakar, tapi kesudahan semuanya memang takluknya di masa Umar ya kan, yang terkenal dengan Ma'rakah Qadisiyah, kemudian di Ma'rakah Yarmuk ya, itu yang terkenal di dua pertempuran besar yang itu akhir dari kedua adikuasa yang ada di masa itu di tangan kaum muslimin. Nah, kita bercerita ini adalah menunjukkan betapa keberanian para sahabat ya, betapa Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Itu yang ingin kita ambil pelajaran. Kok bisa mereka dengan jumlah yang sedikit, peralatan tempur yang sudah sangat minim, tapi mereka itu kok bisa mengalahkan negara-negara adikuasa ya. Nah, ada pelajaran yang kita kan lebih banyak dari awal, kita lebih banyak mengambil ibrah pelajaran dari membaca sejarah, tidak hanya sekedar bercerita tentang sejarah. Satu pelajaran sini adalah pertama, kekompakan kaum muslimin, persatuan, karena berada di bawah sebuah pimpinan yang memang tegas ya. Walaupun sebelumnya Abu Qasid terkenal dengan sahabat yang paling lembut hatinya, tetapi setelah dia menjadi khalifah, dia adalah pemimpin yang sangat tegas ya, sangat berani. Sehingga kita lihat keberaniannya waktu mengirim pasukan Usama yang telah dipersiapkan di masa hidup Rasulullah SAW. Dia berani mengosongkan Madinah dan mengutus sahabat melanjutkan perintah Rasulullah SAW. Tapi satu hikmah di sini adalah ketaatan mereka kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW, kepada agama Allah ini, ketakwaan itulah yang membuat mereka itu mendapat kemudahan dari Allah SWT dalam membela agama yang mulia ini. Kita lihat bagaimana Khalid bin Walid, ya, dengan pasukan yang lemah mampu mengalahkan pasukan yang besar begitu dengan jumlah yang besar mereka, angkatan perang mereka yang terlatih dan segala macamnya. Nah, satu hikmah di sini adalah kekuatan pertama persatuan dan juga menyerahkan tugas itu kepada ahlinya. Jadi walaupun yang mungkin di masa Abu Bakar Siddiq masih banyak hidup sahabat-sahabat yang hebat, ya, yang mulia, jauh lebih mulia dari Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid itu baru masuk Islam ya di tahun Fathu Makkah gitu ya kan, atau sebelum Fathu Makkah, sedikit sebelum Fathu Makkah ya, atau setelah perjanjian Hudaybiyah. Tetapi kenapa Abu Bakar Siddiq menyuruh dia yang menjadi pemimpin perang, bukan menyuruh sahabat-sahabat senior yang lain jauh lebih mulia, ya? Tetapi di sini kita, satu pelajaran kita lihat adalah bahwa sebuah tugas amanah itu diserahkan pada ahlinya, bukan berdasarkan senioritas. Tetapi kalau yang senioritas itu tidak menjadikan utama apabila tugas itu tidak dibutuhkan senioritas gitu. Maka yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW di sini kan Khalid bin Walid, karena memang oleh Abu Bakar Khalid bin Walid, karena memang dia di masa hidup Rasulullah SAW terkenal dengan orang yang sangat pintar dalam siasat perang gitu, pintar siasat perang, sehingga akhirnya ketika Abu Bakar menjadi khalifah dia yang diutus. Ya, jasanya yang besar memulai mendobrak, artinya membongkar pintu masuk ke kerajaan Persia. Dia juga mendobrak pintunya Romawi, ya. Subhanallah, ini satu hikmah. Tapi ada hikmah yang lain di sini, di kisah hidup Khalid bin Walid ini. Ketika dia meninggal, itu meninggal bukan di medan perang. Dia meninggal di atas tempat tidurnya, dibilang oleh situ. Sehingga dia mengatakan bahwa kematian itu di tangan Allah. Kalian kenapa takut ya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Khalid bin Walid ketika meninggal itu dia menyebutkan sebuah ungkapan, la namat ayunul jubana. Ya, orang pengecut itu enggak bisa tidur, kata Khalid bin Walid. Ini coba lihat saya ini, ma fi jismi illa fihi. Ya, tidak ada bagian di tubuhku ini, Khalid bin Walid, kata Khalid bin Walid, kecuali di semua ini bagian imma itu bekas sobekan pedang, tusukan panah, tusukan tombak. Ya, tidak ada di badannya kecuali semuanya pernah kena tusuk, kena luka dalam berjihad di jalan Allah. Tapi dia enggak mati. Ha ana amutu kama yamutul ba'ir, kata dia. Cuma lihat saya ini, semikian banyak saya luka-luka dan pertempuran, sekian pertempuran, puluhan pertempuran yang saya hadapi, tapi saya hanya mati sebagaimana matinya seekor unta, kata dia. Nah, ini kesedihan dia, padahal dia merindukan untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatakan hal itu, dia menginginkan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya kematian itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita lihat di mana ketika Khalid bin Walid memulai masuk ke dalam daerah Persia itu, dia bukan hanya menghadang dengan langsung saja dengan berperang begitu, tidak. Khalid bin Walid diberi tuntunan oleh Abu Bakar Siddiq anhu, sebenarnya juga Rasulullah SAW memberikan tuntunan dalam berperang itu, diberi dulu syarat, jika orang itu masuk Islam dipersilakan, atau dia tidak mau Islam silakan bayar jizyah. Kalau tidak mau jizyah, ya tentu berarti mereka menghambat perjalanan dakwah, maka harus tingkat kekuatan. Nah, ini selalu dilakukan oleh Khalid Walid dengan nego setiap pimpinan-pimpinan wilayah yang dia talukan di kerajaan Persia waktu itu. Nah, dan juga dapat suatu pelajaran juga kita lihat, ya, kerajaan Persia yang begitu sudah umur tahunan, pengalaman yang sudah begitu istilahnya dibanding dengan kekuasaan Islam saat itu, ya belum apa-apa kan, mereka sudah abatan itu, negaranya kuat sekali dan peralatan perang yang begitu canggih, pasukan begitu terlatih, tapi kok bisa dikalahkan Islam, ya? Nah, ada sebab-sebab juga mereka menyebabkan kalah-kalahan itu, ada sebabnya, karena memang disebutkan dalam sejarah bahwa saat masuknya Islam itu adalah rakyatnya terzolimi. Rakyat terzalimi, banyak kezaliman, banyak kemungkaran, banyak hal itu, sehingga tidak ada keamanan, tiada keadilan di dalam negaranya. Sehingga rakyatnya merindukan sebuah kenyamanan, ya, merindukan sebuah kenyamanan yang ingin dia dapatkan, ketenteraan dalam hidup. Ya, akhirnya mereka mencari suasana baru, akhirnya ya tidak bersemangat membela negaranya dari ancaman luar, sehingga akhirnya mereka menyerahkan sebagian negara-negara mereka itu ke kaum muslimin yang ingin hidup di bawah Islam. Karena setelah mereka masuk Islam, mereka hidup di negerinya aman, tenteram, segala macam diberi keamanan oleh Khalid bin Walid. Ini suatu pelajaran bagi pertahanan bangsa kita. Karena dalam kondisi ini barangkali sedikit kita perlu beri faedah, ya. bawah negara kita ini, ancaman itu bukan dari mana-mana. Ancaman itu datang dari diri kita sendiri. Maksudnya dari negara kita sendiri itu yang utama sebetulnya. Membuat negara kita lemah, membuat negara kita itu kacau, membuat kita ini, itu mulai dari yaitu negara kita sendiri. Ya, kalau kita kompak, negara kita kuat, ekonominya bagus, kemudian keamanan yang terjamin, jauh dari kezaliman, hukum ditegakkan, keadilan berjalan, itu rakyat akan siap merasa tenang hidup negaranya. Tapi bila negara itu kacau seluruh, sibuk seluruh, setiap hari tidak selesai permasalahan, belum selesai satu masalah, timbul lagi masalah yang lain. Bahkan sebagian penduduk negeri ini lari ke luar negeri kalau seandainya mereka bisa. Ini suatu kekecewaan di rakyat. Nah, oleh itu pelajaran bagi kita-kita yang mungkin diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mari kita betul-betul bahwa kita dalam membangun bangsa ini tidak hanya berpikir ya sisi jabatan, kepentingan-kepentingan sesaat hendaknya dikesampingkan, tapi perhatikanlah betul-betul dengan niat yang jujur kalau kita ingin membela rakyat, ingin memberikan keadilan kepada rakyat, itu betul kita buktikan sehingga negara kita ini tidak mendapat apa namanya semacam kelemahan, yaitu dimulai dari dalam sendiri. Kalau pertahanan rakyat yang sudah lemah, bagaimanapun hebatnya pasukan ABRI, tentara, polisi semuanya, negara ini akan hancur kalau tidak dibela oleh rakyat. Maka perlu diingat oleh para penguasa kita bahwa pertahanan yang paling kuat itu ada di rakyat, bukan pada angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata itu, lihat dalam sejarah keruntuhan negara-negara besar, sangat mudah angkatan bersenjata itu dikalahkan kalau tidak rakyatnya yang sudah tidak setia lagi pada negara itu sendiri. Maka buatlah rakyat kita setia, maka berikanlah ketenteraman kepada mereka, maka berikan keadilan kepada mereka, ya, jauhkan dari berbagai kepentingan-kepentingan untuk kelompok dan seterusnya. Karena ini pelajaran dari berbagai negara-negara dalam sejarah kita lihat bahwa awal kehancuran sebuah bangsa itu adalah ketika kebenaran selalu diinjak dan keadilan selalu dipermainkan. Maka ini akan suatu ancaman untuk kelanjutan keberlangsungan hidup negara sebuah bangsa. Nah, oleh sebab itu ini yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan langgeng negara orang kafir yang di dalamnya ada keadilan. Karena ya, dan membuat negara-negara Islam tidak langgeng apabila dalam terhadap kezaliman. Itu yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, bukan sebenarnya yang diprediksi oleh sebagian tokoh mengambil ungkapan itu bahwa bolehnya memimpin selain Islam, tidak. Tapi di Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan di dalam bincang itu adalah bahaya maksiat, bahaya tersebarnya kezaliman. Kezaliman ini bukan hanya kita bicara masalah korupsi saja, kezalimannya ada pada masyarakat. Perampokan, pembunuhan, kezaliman kenakalan-kenakalan, kezaliman ini bentuk maksiat. Ada merajalelanya homoseksual, lesbian, ini kezaliman sama umat. Ya. Terjadinya semacam kenakalan-kenakalan remaja, ya, seperti yang kita lihat, saksikan adanya yang geng-geng yang membaca orang dengan pedang segala macam. Ini adalah, ini yang harus, jika dibiarkan di sinilah, maka rakyat tidak lagi merasa nyaman di negaranya, maka mereka akan merindukan hal-hal yang membuat mereka lebih nyaman dari dalam kehidupan mereka. Maka kita tidak akan berarti hanya mengangkitkan semangat nasionalisme, ya, mengangkitkan semangat nasionalisme saja, tapi kita tidak menunjukkan pembelaan terhadap kebenaran keadilan, maka negara kita tidak akan bertahan lama kalau seandainya kebenaran keadilan itu tidak ditegakkan. Nah, sekarang ini yang perlu kita suarakan bersama, baik dari para rakyat maupun para penguasa, ya, bahwa tujuan kita itu hendaknya adalah meningkatkan keadilan dan kebenaran. Bukan keadilan itu adalah memberikan jatah yang sama, pembagian yang sama untuk keadilan dengan untuk orang yang berbuat kemungkaran dan orang yang berbuat kebenaran. Nah, jadi keadilan itu adalah sebetulnya menegakkan kebenaran itu. Nah, menegakkan kebenaran itu, nah, di ukuran kebenaran itu dari mana? Nah, ini ukuran kebenaran itu bukan kembali kepada otak masing-masing, ya, atau kembali kepada agama. Agama menuntunkan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha benar, dialah yang menurunkan kebenaran itu. Maka kita menelaah kitabnya, Al-Qur'annya, menerapkan ajaran Rasulullah SAW, itulah kebenaran yang akan membawa kedamaian untuk bangsa ini. Kita lanjutkan pelajaran kita sedikit ya, tentang bagaimana pentingnya bagaimana perjuangan di masa Abu Qasid Anhu. Di masa Abu Qasid Anhu ini banyak sekali yang telah diperjuangkan oleh beliau ya, di antara tadi kita sebutkan penaklukan di sebagian besar dari wilayah Persia. Peperangan-peperangan yang dapat kita lihat di sini adalah antara yang terkenal Ma'rakatus Zatus Salasil yang tadi kita sebutkan, itu pada tahun kalau miladiahnya itu tahun 633 Masehi atau tahun 12 Hijriah ya. 12 Hijriah. Ini tahun kedua dari pemerintahan Abu Siddiq Anhu. Baik, tadi sudah kita jelaskan di mana di dalam itu korbannya dari kaum Persia sekitar 30 ribu, yang pasukan kaum muslimin yaitu sekitar 18 ribu. 18 ribu. Nah, kemudian di sini ada lagi peperangan, yakni daerah-daerah yang ditaklukkan di masa Khalid bin Walid ketika berjuang melawan Persia ini. Itu ada namanya Ma'rakatul Madar, ini suatu daerah juga, yaitu bahwa kekuasaan berpusat pusat kekuasaan Persia itu ada di Al-Madain namanya. Maka akhirnya mereka berusaha mengirim pasukan dari kota mereka, ibu kota mereka, ke negara-negara, ke daerah-daerah yang di sana terdengar sedang ada perperangan oleh mereka, yang mengirim untuk menghadang pasukan kaum muslimin. Nah, ketika itu dia kirim juga seperti tentaranya, namanya di sini sebut diceritakan yaitu Qarin bin Kiryanis, ya, diutus oleh Emperor Persia, jadi oleh Raja Persia waktu itu, ya. Tapi dia tidak bertemu dengan Khalid Walid karena Khalid Walid itu berpindah memakai siasat lain. Jadi pertama dia bayangkan bahwa pasukannya di sini, akhirnya orang Persia mengejar ke tempat itu, dia malah menyerang dari belakang. Ini kesiasat disebutkan ketika mereka sampai pada Madar ini, ya, di mana di situ telah takluk pasukan yang pertama yaitu Hormuz, di bawah pimpin Hormuz. Nah, kemudian sisa dari pasukan itu lari ke kota, ke daerah ibu kotanya, kemudian bergabung dengan pasukan yang dikirim oleh yang kedua, oleh kirim oleh kerajaan Persia tadi di bawah pimpinan Qarin bin Qarin atau Qaran bin Kiryanis ini. Kemudian di sebelah utara tadi kita sebutkan ada pasukan Islam, yaitu dipimpin oleh Musanna bin Harisah. Ya, ketika itu Musanna ini mengirim surat, atau dengan mengirim orang lah, membawa surat kepada Khalid bin Walid untuk bersegera menghadang pasukan yang dikirim oleh Raja Persia tadi. Ya, maka Khalid bin Walid menghadang pasukan yang dikirim ke arah Musanna itu oleh Khalid bin Walid. Disitulah terkenal dengan Al-Waqi' An-Nadhar Lam Takun Ala Mihwar Al-Ablah. Jadi mereka bertemu nanti di sebuah daerah namanya Al-Hira, ya. Kondisi daerah itu tidak menguntungkan bagi pasukan Persia, sehingga mereka juga berpindah ke tempat yang lain. Ini disebutkan di sini. Yang akhirnya di mana ketika itu bertemu pasukan itu dengan pasukan Khalid bin Walid dengan pasukan yang dikirim yang kedua oleh Raja Persia tadi, itu di nama di tempat namanya di sini disebut ya itu apa namanya ya ini masih kisah yang dekat sebelumnya ya, saya ini tidak hafal betul karena memang nama-namanya ganjil-ganjil di sini, tapi disebutkan pasukan yang kedua ini juga berhadapan dengan Khalid bin Walid dan akhirnya mereka juga kalah. Itu masih pada tahun yang sama, tapi bulannya yang berbeda, pada bulan berikutnya. Itu ada lagi namanya perang Ma'rakatul Madar. Ini sudah kita jelaskan juga. Ini sudah berita juga di Khalid bin Walid disebutkan di sini. Di sana Khalid bin Walid tidak memerangi para petani-petani, ya, tidak membunuh, tidak. Pokoknya yang tidak ikut dalam pasukan itu tidak diganggu oleh Khalid bin Walid. Para petani, ya, ini di perang Ma'rakatul Madar ini. Ini Khalid bin Walid membiarkan para petani di sawah-sawah mereka, ya, dan tidak mengganggu mereka. Ataupun memang semana aturan Islam dalam perang, para ahli ibadah yang berada di tempat ibadahnya juga tidak boleh dibunuh dan seterusnya. Jadi Khalid bin Walid tidak mengganggu mereka-mereka yang memang tidak menghadang pasukan Islam, tidak ikut dalam melawan pasukan Islam. Banyak sekali sebetulnya daerah-daerah yang ditaklukkan Khalid bin Walid di sini, ada namanya Ulayas, ada namanya daerah-daerah yang disebut dengan Hira. Ya, Hira ini adalah terdapat dalam sebuah hadis di mana ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, ya, seorang sahabat bertanya tentang keamanan gitu ya. Sehingga Rasulullah, nah, sungguhnya Allah SWT akan menolong agama ini sampai nanti berjalan seorang perempuan dari Hira ke Mekah tidak takut kecuali hanyalah serigala begitu. Ini menunjukkan tentang Hira yang disebut di situ, yaitu daerah di gambaran gimana Rasulullah SAW dalam sabda-sabda beliau sudah menggambarkan daerah-daerah yang beliau sendiri belum pernah ke situ, tapi beliau tahu namanya dan beliau menggambarkan Islam akan sampai ke sana begitu. Jadi digambarkan begitu. Nah, di daerah Hira kemudian ada lagi terkenal dengan daerah Anbar. Daerah Anbar ini sampai sekarang namanya masih demikian, dan daerah ini juga luas, dan juga di sini Khalid Mualid juga berhasil menaklukkan kota Anbar ini, ya. Setelah Khalid Mualid tadi menunggu pasukan tiga pasukan lain, yaitu Iyad bin Ghanam, ini yang datang dari Amr Daumatul Jandal. Daumatul Jandal ini sebuah kota juga, itu juga ditaklukkan oleh Khalid Mualid dengan beberapa pasukan Islam lain, yaitu Iyad bin Ghanam dan juga Al-Musanna bin Harisah tadi yang tidak telah sebutkan. Ada tiga pasukan yang dikirim untuk merebut wilayah, menguasai wilayah Persia itu. Jadi ada tiga peleton atau tiga pasukan. Ada Khalid bin Walid, ada Iyad bin Ghanam, ada namanya Musanna bin Harisah. Tadi yang kita sebutkan siasatnya, dia itu Khalid bin Walid, Abu Bakar Siddiq anhu menyuruh berperang bukan dari satu sisi saja, tapi ada bagian yang menyerang dari daerah utara, ada yang menyerang di daerah selatan. Nah, nanti mereka disebutkan diberi sayembara oleh Khalid bin Walid. Siapa yang pertama sampai suatu daerah, kalau enggak salah Madain ya. Siapa yang dulu sampai ke sana maka dia jadi gubernur di situ, kata Khalid bin Walid. Kata Abu Sa'id anhu. Sehingga yang ya diberi kekuasaan itu kepada dia. Siapa yang dahulu mendapat mencapai titik yang ditentukan oleh Abu Sa'id anhu. Ya, kalau kita membaca taktiknya Abu Sa'id anhu di dalam mutus pasukan Islam untuk mendakwahi orang kepada Islam, menguasai para daerah-daerah yang dikuasai orang Persia, itu dengan taktik yang sangat bagus sekali gitu. Kemudian ada lagi namanya Marakah Ainut Tumur. Ini marakah peperangan yang dipimpin oleh Khalid Walid juga dan para sahabat yang lain tadi dua orang yang kita sebutkan, Musanna bin Haritha dan juga Iyad bin Ghanam. Kemudian lagi adalah Daumatul Jandal. Ini juga daerah yang terkenal ya, Daumatul Jandal ya. Nah, ini juga dikuasai Khalid bin Walid ya. Ketika Khalid bin Walid itu sampai ke Daumatul Jandal ini pada 10 hari patsala Imaratul Jaish al-Islami washtabaka ma'a quwwat haluf Khalid al-Ihsan wa asfar ishtibak an intisar al-muslimin. Di sini mereka juga punya Daumatul Jandal ini kisahnya karena dalam peperangan Daumatul Jandal ini ada dua kekuatan, yaitu orang-orang Arab yang di bawah wilayah Persia dan juga orang Persia sendiri. Jadi mereka itu punya dua kekuatan. Nah, ada orang Arab yang keturunan Arab tapi masuk wilayah Persia. Ya, karena daerah Irak itu banyak juga orang Arab. Nah, ini yang akhirnya mampu ditaklukkan oleh Khalid bin Walid karena yang pertama tadi pasukan Arab ini ketakutan dengan melihat gitu banyaknya kekuatan yang dimiliki Khalid bin Walid. Nah, akhirnya mereka mampu menaklukkan pasukan Daumatul Jandal yang dikirim yang menjaga Daumatul Jandal dikirim oleh pasukan Persia. Kemudian dalam Marakah Husayd namanya ya, ini kelanjutan dari Daumatul Jandal, Marakah Nafis. Kemudian ini nama dari daerah yang ditaklukkan ya. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa pintu Persia sudah mulai terbuka di masa Abu Qasid anhu. Sekarang kita pindah ke batu Romawi Syam. Nah, ini agak unik ini. Ada empat pasukan yang dikirim oleh Abu Qasid anhu. Tadi yang kita sebutkan. Nah, masing-masing pasukan ini memiliki sisi masing-masing untuk menyerang pasukan Romawi itu. Jadi ada empat pasukan dikirim. Pertama di bawah pimpinan Yazid bin Abi Sufyan, itu menyerang masuk ke Damaskus untuk menyerang kota Damaskus bahasa kitanya. Dengan berapa pasukan? 4.000 pasukan. Nah, ini khusus. Jadi Yazid bin Abi Sufyan membawa pasukan 4.000 orang, itu tujuannya hanyalah untuk menaklukkan kota Damaskus. Kemudian Syarahbil bin Hasana, ini ditugaskan oleh Abu Qasid anhu untuk masuk Busra. Nah, Busra ini juga terdapat dalam sebuah hadis dalam kisah, itu nanti akan keluar api yang sangat besar, kata Rasulullah SAW, di kota Madinah yang tudiu anaqal ibil bi Busra, yang menerangi pundak ibil yang ada di Busra. Nah, Busra ini daerah Syam di sana juga. Nah, Abu Qasid anhu mengirim pasukan untuk menaklukkan Busra di pasukan Romawi juga ya. Nah, dengan jumlah pasukan 4.000 orang. Kemudian pasukan ketiga adalah di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, itu tujuannya mana? Al-Hims. Kota Hims. Ya. Ini masyhur kota-kota Islam, ya, Al-Hims ini. Hims ini yaitu daerah apa namanya? Syria sekarang. Nah, dikirim ke sana dengan berapa orang pasukan? Sampai 4000 orang pasukan juga. 4000 orang. Nah, kemudian Amr bin Al-As. Nah, ditugaskan ke Palestina. Jadi ada 4 kota yang sudah dikirim pasukan dari Madinah oleh Abu Qasid Anhu di bawah pimpinan Yazid bin Abi Sufyan, itu tujuannya adalah Dimashq atau Damaskus, di memimpin 4000 pasukan. Kemudian Syarhbil bin Hasana, tujuannya Busra, ini kota-kota besar saat itu, ya, dengan memimpin 4000 pasukan. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, tujuannya Hims, itu memimpin 4000 pasukan. Kemudian Amr bin Al-As, tujuannya Palestin, ya, dengan memimpin 7000 pasukan, 7000 orang. Kemudian setelah itu dikirim, Khalid bin Walid juga diperintahkan oleh Abu Qasid Anhu untuk menuju ke daerah Syam. Khalid bin Walid juga diperintahkan oleh Abu Qasid Anhu untuk menuju daerah Syam. Nah, ini yang tadi kita jelaskan, ya. Para penulis sejarah bersepakat bahwa penaklukan daerah-daerah Syam, ya, dimulai di masa pemerintahan Khalifah Abu Qasid Anhu. Ya, tetapi penaklukan secara total dan betul-betul kembali kekuasaan itu semua di bawah Islam itu memang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi sebagian besar daerahnya sudah dimulai dikuasai oleh Islam di masa pimpinan atau khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di sini tadi sudah kita jelaskan 4 pasukan yang telah dikirim oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Itu pertama, jas yang pertama itu tadi di bawah pimpinan Yazid bin Abi Sufyan, yang sebelumnya memang ditunjuk Khalid bin Sa'id bin Mu'az, tapi Umar bin Khattab memberikan masukan kepada Abu Qasid al-Anhu agar diganti dengan Yazid bin Abi Sufyan. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat, ya, sampai daerah Syam itu kebanyakan memang dari keluarga Umayyah gitu. Daerah Syam itu Yazid bin Abi Sufyan, seperti juga siapa ini, Amr bin Al-As, itu dari bagian dari keluarga Umayyah. Baik, berikutnya setelah itu tadi sudah kita sebutkan, ya, di mana tentara pertama atau pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar Siddiq Anhu di bawah pimpinan Yazid bin Abi Sufyan ini, tujuan tadi kita sebutkan yaitu adalah tujuannya itu di Damaskus, ya. Kemudian dan juga di sini disebutkan faedah di sini dibagi tauziat mas'uliyat baina usar Quraisyah, innama hablul Khalid makanatu wa 'ayyanahu qa'idan liqawatin ihtiyatiyat tatamaksu fi taima. Di sini Abu Qasid Anhu menyerahkan 4 pasukan yang dikirim tadi itu di bawah pimpinan semua pimpinan Quraisy, ya. Kemudian Khalid bin Walid ditugaskan untuk juga membantu pasukan yang telah dikirim tadi, yaitu daerah Taima. Taima itu daerah yang sekarang daerah Najd, daerah-daerah yang tinggi, ya. Perjalanan antara hubungan antara perbatasan antara Dimaski dengan Saudi itu ada namanya Taima, yang di sana dinisbahkan ketika kakeknya Ibnu Taimiyah melihat seorang anak balita yang perempuan namanya Taima. Akhirnya ketika dia kembali dinamakanlah anak perempuannya yang lahir dengan Taimiyah. Nah, ini hubungan daerah bahwa Taima itu adalah daerah yang berbatasan antara Saudi dengan daerah-daerah Syam, ya. Nah, yang kedua tadi sudah kita sebutkan yaitu dikirimnya pasukan 4000 orang di bawah pimpinan Syarhbil bin Hasanah, yaitu tujuannya adalah Busra. Nah, berikut bagaimana dengan cerita Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika ini ada sedikit cerita yang begitu menakjubkan dengan peperangan perjalanan Khalid bin Walid ini, di mana dia membawa sekian banyak unta. Kemana unta itu? Karena dia butuh dalam perjalanan, kan dalam padang pasir kita jarang dapat air. Nah, di dalam itu dia unta ini dibiarkan tidak minum selama 10 hari dulu. Jadi artinya dibuat haus semua unta-unta itu. Kemudian disuruh minum oleh Khalid bin Walid. Disuruh minum oleh Walid saat mau berjalan. Nah, itulah yang mereka minum air-air yang dibawa oleh onta itu, dan juga para tentara-tentara sendiri juga membawa air masing-masing. Tapi untuk persediaan onta yang banyak itu disuruh minum sebanyak-banyaknya, yang sebelumnya dua dilarang dulu minum, tidak dikasih minum dulu. Sehingga dalam perjalanan, setiap perjalanan Khalid bin Walid itu menyembelih 10 ekor onta untuk makan tentaranya. Itu berarti jumlahnya besar sekali. Kita ingat waktu perang Badar, Rasulullah SAW memberikan taktik kepada mata-mata yang menguasai Quraisy, berapa ekor onta disembelih oleh mereka sehari. Disebutkan bahwa itu sekitar, yaitu 7 atau sekitar 10 gitu ya, 7 ekor. Jadi Rasulullah memprediksi 1 ekor onta cukup untuk 100 orang. Berarti ini pasukan Quraisy ini sekitar 700 orang. Nah ini yang, dan juga Khalid bin Walid menyembelih hampir 10 ekor onta setiap perjalanan dia dari Irak, dari Irak ke Syam. Nah itu dalam perjalanan dia yang setelah diperintahkan oleh Abu Qasidir untuk menuju Syam. Nah dia memiliki taktik yang memang bagaimana hidup di padang pasir, yang memiliki taktik juga bagaimana Khalid bin Walid mempersiapkan kekuatan tentaranya biar tidak kekurangan air, sehingga onta-ontanya terlebih dahulu dikeringkan dulu, tidak dikasih minum, lalu setelah itu diberi minum, ya, sehingga minum dengan sepos-pos banyak sekali baru berangkat pasukan itu. Nah, di sini Abu Bakar Siddiq menulis surat kepada Khalid bin Walid, ya, yang berada di Irak untuk mempindah arah ke Syam. Ya, bunyi suratnya Bismillahirrahmanirrahim min Abdullah bin Atik bin Abi Quhafa ila Khalid bin Walid. Salamun alayka. Amma ba. Ini diisi suratnya. Kemudian setelah itu alhamdulillah alladzi la ilaha illa huwa ashalli wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba. Fa in ja'aka kitabi hadha pada al-Iraq. Jadi kata Khalid, Abu Bakar menulis dalam suratnya, apabila suratku telah sampai kepadamu, ya, maka tinggalkanlah Irak. Wa khallafa fihi ahlul alladzina qadimta alaihim wa hum fihi. Jadi kata Abu Bakar Siddiq memerintahkan yang akan memimpin, ya, angkat nanti sebagai pemerintahan ketika kamu meninggalkan Irak, penduduk asli di sana. Ini perintah dari Abu Bakar Siddiq kepada Khalid bin Walid, ya, untuk menjadi amir-amir di sana. Nah, kemudian wamdi mutakhaffifan fi ahli quwa fi asmin ashabika alladhina qadimul Irak ma'aka minal Yamama. Jadi lanjutkan bersama pasukanmu, ya, yang siap untuk berangkat dari sahabat-sahabatmu yang pertama datang masuk Irak bersamamu, datang dari Yamama. Wasahibuka fitariq, dan ia telah menemani mereka telah menemanimu di jalan. Waqadimu alaika minal Hijaz, dan juga mereka yang datang dari bersamamu dari Hijaz, maksudnya ketika perang Yamama kan ada pasukan kaum muslimin dari Madinah, perang Murtadin, kemudian juga pasukan dari setelah perang Murtadin masuk ke Irak. Ini disuruh semua oleh Abu Qasidi untuk menuju ke Syam. Kemudian hatta ta'ti Syam faltal qa'aba Ubaidah bin Jarrah wa man ma'a minal muslimin, ya, sampai engkau sampai di Syam nanti engkau berjumpa dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan orang-orang bersamanya dari kaum muslimin, disuruh bergabung ke sana. Fa idzal taqaitum fa anta amirul jamaah. Subhanallah. Jadi apabila engkau telah sampai di sana, engkaulah yang memimpin. Wassalamun alaik. Engkau yang memimpin perang. Kalau engkau sudah berjumpa dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, nah engkau yang langsung memimpin pasukan. Jadi artinya pasukan Khalid bin Walid digabung menjadi pasukan Abu Ubaidah. Jadi digabung dengan pasukan Abu Ubaidah, dan yang menjadi panglima perangnya adalah, yaitu pemimpin perangnya adalah Khalid bin Walid. Nah di sini kembali kita dapat faedah bahwa Abu Bakar Siddiq menyerahkan keahlian kepada ahlinya, ya, keahlian perang karena berada di tangan Khalid bin Walid, sehingga walaupun Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sahabat yang sangat mulia, salah seorang dari sahabat yang jamin masuk surga dalam 10 seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa fi riwayatin qad wallaituka ala juyushil muslimin wa amartuka bi qitali rum. Aku telah mengangkatmu menjadi panglima kaum muslimin untuk berjihad di Syam itu untuk memerangi Rom. Wa antusari ila mardatillah azza wa jalla wa qitali ada illah. Dan engkau hendaklah bersegera menuju keridaan Allah dan memerangi musuh-musuh Allah. Wa kun mimman yujahid fillahi haqqa jihadi. Bergabunglah dengan orang-orang berjihad yang Allah dengan jihad yang sebenarnya. Nah, di sini terlihat bagaimana taujihad dari Abu Bakar Siddiq anhu, ya, pedoman-pedoman yang diberikan oleh Siddiq anhu kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, ketika surah Abu Bakar Siddiq datang kepada Khalid bin Walid, Khalid bin Walid berada namanya di Hira, Hira daerah Syam yang tadi kita sebutkan, ya. Ketika sampai perintah itu kepada kepada Khalid bin Walid, langsung dia mengarahkan pasukannya ke arah Syam, ya, linajdal yus al-islamia al-muratab hunak, untuk membantu pasukan-pasukan yang telah dikirim tadi, empat gelombang pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar Siddiq anhu. Wa kana qad ansha'a li nafsihi mawqi'an sabitan muwattatal arkan. nasabiyan fi Arabil Furat, lakinnahu lam yakun yantawi minzu bidayah ala raghbah fi fatih iklimil nafsi wa istiqrar fihi. Walaupun ada amaliyat askariyah, di sini jelaskan ya bahwa ketika dia sebetulnya sudah merencanakan perencanaan-perencanaan untuk apa namanya ini mengatur kekuatan-kekuatannya di Irak, kemudian akhirnya dia mendapat tugas untuk dilanjutkan ke Syam, ya. Nah, kemudian dia mempersiapkan juga walaupun dari amaliyat askariyah al-mutawaqqi'ah fi bilad Syam antakuna mawdi'a tarhibin minhu min waqi'i qawniha tahaddiyan likafa'ati askariyah, sehingga dia ini memang mendapat kepercayaan dari Abu Sa'id Anhu untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Lidzalika ata al-amr fawran, karena itulah Khalid bin Walid secara langsung mentaati perintah Abu Sa'id Anhu, ya. Qassama Khalid qabla mughadarati Iraq jaisahu ila qismain, ya. Khalid sebelum meninggalkan Iraq dia membagi tentaranya dua bagian. Istathaba ma'ahu 9000 wa hum alladziina qadimu ma'ahu yauma ja'a ila Iraq, jadi diambil oleh dia 9000 orang, yaitu orang-orang yang ikut berjuang waktu Maulai masuk memperjuangkan Irak, masuk ke Irak. Dan meninggalkan 8000, yaitu dengan pimpinan Al-Musanna bin Haritha. Tadi kan kita sebutkan untuk menaklukkan Irak itu atau kerajaan Persia ini, Abu Qasidi mengirim 3 pimpinan pasukan, yaitu pertama di bawah pimpinan Khalid Walid, kedua Musanna bin Haritha, kemudian Iyad bin Ghanam. Nah, disisakan oleh dia 8000 untuk bersama pasukan Al-Musanna. 9000 berangkat bersama dia menuju daerah Syam. Nah, wahum alladziina kaanu ma'ahu fil Iraq. Jadi itu orang-orang yang bergabung di Iraq tadi. Wa kana alayhi yataharak bi sur'ati liyaqta'a masafa baina al-Hira fil Iraq wa Busra fi bilad Syam. Sehingga dia harus menyelesaikan jarak begitu jauh menempuh dengan waktu yang sangat singkat, yaitu antara Iraq dan Busra yang tadi bilad Syam yang disebutkan bi aqli ma yumkin min al-waqti, waktu yang sangat singkat sekali. Ya. Diketahui bahwa jarak antara keduanya itu tidak kurang dari itu 600 mil. 600 mil berapa kilo ya? 1 mil itu berapa kilo ya? Ya sekitar ini 900 kilo lah ya. Waqtara tariqa Ainat Tumur. Ya, sehingga lihat di sebuah daerah namanya Ainat Tumur, Qarqar, kemudian Siwa Adra, ini nama-nama daerah yang dilewati oleh daerah Siwa, daerah Arak, kemudian ya sampai di Qarnata Gauta kemudian Busra. Kemudian keistimewaan jalan dipilih Khalid bin Walid ini disebutkan bahwa di sana tidak ada benteng-benteng apa namanya, tidak ada benteng-benteng apa pengawasan dari Persia maupun kerajaan dari Rom. Ya. Kemudian lakinnahu yamuru bi mafazatin haqadiyah tawila tahtaju imasar khamsa ayyam wa layliya. Kemudian dia melewati daerah yang jauh dari pengawasan daerah Persia dan juga Rom itu dengan waktu selama 5 hari dia berjalan. Wala ma'afiha wala kala, di mana perjalanan itu tidak ada air, sumber mata air, dan juga tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian daerah-daerah itu juga dihuni oleh daerah-daerah kabilah-kabilah yang memang mereka ada perjanjian dengan daerah-daerah Rom. Nah, kemudian dia tadi yang kita sebutkan karena melalui padang pasir begitu panjang, ya, maka perjalanan selama 5 hari itu, ya, maka Khalid bin Walid membuat siasat tadi kita sebutkan, dia membuat onta-ontanya pertama minum, tidak minum berapa hari, kemudian baru diminumkan, sehingga perjalanan cukup dengan perbekalan air terutama, kemudian setiap perjalanan mereka tadi kita sebutkan, ya, setiap hari mereka menyembelih sampai 10 ekor onta untuk persiapan makan mereka. Tadi jumlah mereka sekitar berapa? 9000 gitu ya. 9000 ya mereka ya yaitu di sini disebutkan ketika Khalid bin Walid ini menempuh daerah tersebut dipilih unta-unta yang gemuk, kemudian dia tidak beri minum berapa hari, kemudian dia beri minum sehingga terkumpul di dalam onta itu, karena kita ketahui dia bisa menyimpan air dalam waktu musim panas. Kemudian setiap tentara yaitu juga membawa air. Fakana kullu man nazala makanan diraha, setiap dia berhenti dalam sebuah perhentian menyembelih 10 dari ibil yang dari onta yang dibawa oleh dia. Kemudian mereka belah perutnya dan mengambil air yang ada di dalamnya, ya. Fayur khail minhu, jadi ada onta, ada kuda yang ditunggangi oleh mereka, pasukan berkudanya. Jadi kudanya diberi minum dari air tersimpan dalam perut onta itu. Nah, begini cara Khalid bin Walid agar kudanya kuat berjalan, ya enggak kehausan. Jadi setiap berhenti disembelih 10 ekor onta, kemudian diambil air yang ada dalam perutnya, dikasih minum kepada kuda-kuda yang ditunggangi mereka. Nah, kemudian daging-daging ini dimakan oleh para tentara yang bersama mereka. Inilah kisah. Kemudian akhirnya bertemulah mereka di mana namanya daerah yang telah diperintahkan oleh apa namanya Abu Bakar Siddiq, yaitu daerah Fathu Busra. Ya, jadi Busra ini di situ berkumpul tentara kaum muslimin. Tadi yang ke Busra dikirim adalah Syarabil Hasana. Nah, di sana berkumpul pasukan kaum muslimin untuk mempersiapkan menguasai daerah Rum. Kemudian ya, berkumpulnya kaum muslim di Busra, ke pasukan Islam Busra ini, di sini ada Abdul Mi'as bi Isra Nahum wal Indamam ilaihim sumantizar jaysh Antaqiyah bin Zatiyah Zahbi tijaj janub qiyada Wardan. Ini di sana mulailah orang-orang apa namanya Rum mempersiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan kaum muslimin. Nah, yang terkenal tadi kita sebutkan adalah Ma'raka Ajnadain. Ajnadain. Nah, ini yang sebut kita sebut sedikit tadi. Yang di mana dalam pertempuran ini terkenal dalam sejarah Islam, ada pertempuran yang sangat apa namanya sengit dan besar jumlahnya, baik di kalangan kaum muslim maupun di kalangan apa namanya Rum sendiri. Tetapi ketika pasukan Bizantia, itu pasukan Rum ini, melihat kekuatan kaum muslimin, akhirnya mereka merubah siasatnya. Mereka yaitu tidak mau berperang dalam di padang pasir terbuka. Mereka mencari apa nama perlindungan melalui bukit-bukit yang ada di padang pasir itu, ya, sebagai untuk tameng mereka, atau sebagai apa namanya sebagai apa namanya benteng-benteng pertahanan mereka. Nah, itulah yang dapat kita bahas. Yang penting di masa yang ingin kita bahas ini adalah bahwa penaklukan Rum dan Persia telah dimulai di masa Abu Qasid Anhu, bahkan sebagian besar sudah apa namanya dikuasai oleh Islam, wilayah Persia dan juga wilayah apa namanya wilayah Rum. Nah, insyaallah akan dilanjutkan bagaimana kesudahan dari kekuasaan Persia dan kekuasaan Rum ini di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan Ma'raka Qadisiyah, kemudian juga Ma'raka Yarmuk. Demikian para pemirsa yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu yang kita jelaskan begitu besarnya perjuangan Abu Qasid anhu di dalam memperjuangkan Islam, ya, menyebarkan Islam dan juga mengirim pasukan-pasukan Islam dengan perjuangan yang begitu besar, sehingga Islam menyebar ke mulai masuk ke daerah Persia dan juga sudah mulai masuk ke daerah Romawi. Demikian dapat kita bahas, dan insyaallah kita pada misi akan datang itu akan bahas akhir dari kehidupan Abu Qasid anhu, ya, bagaimana beliau sakit dan bagaimana beliau meninggal, ya, beberapa kejadian-kejadian karamah yang saat beliau meninggal, insyaallah akan kita bahas pada misi akan datang. Jadi ingat, pembahasan kita terakhir adalah pembahasan insyaallah pada penyelesaian kita terakhir tentang khalifah Abu Qasid anhu, dan setelah itu kita akan lanjut tentang khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian, kita kembali kepada Al-Akh Madu kita dari studio Cilengsi, Jakarta. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat membekali kita dengan ilmu yang bermanfaat, terutama tentang sirah sejarah Islam, bagaimana Islam menaklukkan negara-negara atau bangsa-bangsa di luar kota Arab. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pemirsa TV Roja dan pendengar di Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan. Mulai sekarang kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda, dan ingat, kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari. Bisa Anda menghubungi via telepon di 0218236543, 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal, atau mulai sekarang kirimkan pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan mencoba untuk mengangkat satu penelpon yang sudah masuk pada kesempatan pagi hari ini. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silahkan Pak Rizal pertanyaannya. Awal Ustaz, ini mau tanya apakah benar ada riwayatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta 4 perkara, yang 3-nya dikabulkan, yang 1-nya tidak dikabulkan. Ya ini umat Islam menjadi satu. Awal Ustaz, sekian. Penjelasannya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal di Singkawang. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rizal di Singkawang, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan juga kita semua. Memang Rasulullah pernah meminta, yaitu sebenarnya sebab turunnya ayat dalam surat Al-An'am kalau enggak salah, yaitu ketika Rasulullah meminta jangan umatku ditimpa yang akan membuat mereka binasa secara menyeluruh dari kekuatan musuh mereka, istabida baidatahum, ataupun karena kelaparan, ya. Umat beliau habis karena kelaparan, ya sana kami lah di sana. Kemudian yang coba yang ditanyakan tadi adalah bahwa beliau berdoa jangan dijadikan pecah belah antara si umat beliau, ya pecah belah di antara umat beliau, lahir di lubang itu mereka bawa bantuin. Tapi doa ini yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Karena memang Rasulullah SAW pun telah menyebutkan dalam beberapa hadis beliau, bahwa memang dalam hadis sahih bahwa Rasulullah memohon agar umatnya tidak saling membunuh di antara mereka, tapi ini ada suatu fitnah di akhir zaman yang memang telah digambarkan lamanya hadis, seperti munculnya kelompok khawarij atau yang terkenal dengan bahasa-bahasa kontemporer sekarang, yaitu dengan istilah terorisme atau ISIS, ya. Dan itu memang sudah terjadilah, akhirnya sudah mulai terjadi di masa sahabat, terjadi pertempuran antara mereka. Sebenarnya itu perang Jamal, ya Markatul Jamal, juga perang Siffin, ya, dan berakhir, dan itulah yang memang suatu ujian bagi umat ini, ya, yang harus kita sadari bersama. Tapi itu bukan, itu irada kauniyah, itu irada kauniyah, kehendak Allah secara kauni yang berhubungan dengan hikmah-hikmah yang banyak. Tetapi secara irada syariah, agama kita mengharamkan kita berpecah belah, ya. Dan ini sudah berapa kali kita bahas beberapa kesempatan, bahwa perintah kita untuk bersatu dalam agama, ya, dan haramnya kita berpecah dalam agama itu dalil-dalil banyak Al-Quran dan Sunnah. Itu keirada syariah. Perbedaan antara irada syariah dan irada kauniyah itu adalah irada syariah sebuah tuntutan syariah oleh Allah SWT yang diwahyukan kepada para nabi yang harus kita amalkan. Nah, itu yang wajib kita taati. Adapun irada kauniyah itu adalah kehendak Allah, yang Allah yang mengetahui tentang rahasia itu di Lauhul Mahfuz. Dan kita tidak tahu apakah kehendak Allah secara terperinci buat kita secara makhluk, secara kauni. Nah, kemudian irada kauniyah itu berhubungan dengan adanya hikmah di balik itu. Maka dengan adanya ujian-ujian itu, dengan adanya perpecahbelahan itu, untuk membedakan orang-orang yang benar-benar mengamalkan Islam, memahami Islam secara benar. Sehingga di sini ada antisipasi, ada kewaspadaan bagi setiap Muslim agar tidak terjerumus ke dalam masalah yang diharamkan oleh agama itu, seperti saling bunuh, menyakiti dan segala macam itu. Apa upayanya? Yaitu belajar agama Islam. Jangan sampai sebenarnya yang disifatkan dengan sifat orang khawarij atau dengan bahasa kontemporernya itu teroris atau ISIS, yaitu mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW yaqtuluna al-Islam wa yad'una al-awsan. Mereka itu membunuh orang-orang Islam tapi membiarkan para penyembah berhala. Nah, ini kita kenyataan sekarang, kita lihat bagaimana kaum muslimin di berbagai negara yang telah hancur akibat dari perbuatan mereka. Bagaimana rusaknya Irak, bagaimana hancurnya Irak, kemudian bagaimana orang-orang Islam Ahlussunnah tersiksa, ya, mereka justru bersembunyi di daerah-daerah Islam yang pada akhirnya yang menderita itu orang Islam. Apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di daerah Afghanistan, kemudian apa yang terbaru di Asia Tenggara, yaitu daerah di Filipina yang mayoritas Islam. Jadi mereka malah menyusahkan orang Islam, membuat fitnah bagi orang Islam. Oleh sebab itu memang, dan itu sudah jadi fitnah di dalam umat ini dari dahulu, tapi hikmah dari itu adalah ketika Allah memberi kabar hal itu, ketika Rasulullah memberi kabar satatariku hadil ummah, umat ini akan terbelah 73 golongan, ya, semuanya diancam neraka kecuali satu. Nah, ini ketika Rasul memberikan hal ini, artinya kita ada dua hal yang harus kita warning dari Rasulullah SAW, jangan kita termasuk kelompok yang melenceng dari Islam yang benar. Yang kedua adalah perintah Rasulullah SAW untuk istiqomah dalam agama ini. Maka Rasulullah menyebutkan golongan Islam itu ma'ana alaihi washabi. Nah, ini agar kita ada hal kita harus waspada, jangan dikatakan semua orang Islam itu menjalankan Islam secara benar, itu pasti tidak. Tidak semua orang Islam menjalankan Islam secara benar. Jadi Islam itu bukan diukur dari perbuatan orang Islamnya. Ya, Islam itu diukur dengan apa yang dikatakan dari Al-Quran dan apa yang dikatakan Rasulullah dan Sunnahnya. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, apa yang dikatakan Rasulullah dan Sunnahnya yang sahiha. Itulah Islam. Bukan menurut pimpinan ormas, bukan menurut pimpinan ustaz, apa perkataan ulama-ulama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Maka sebab di sini, hikmahnya di sini adalah Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadisnya pepecah-pecah umat itu agar kita waspada. Jangan kita menjadi umat yang memang memecah belah dalam agama ini. Artinya apa? Kita berusaha untuk tetap bagaimana teguh dalam agama ini, memahami pemaham Islam yang benar sesuai dengan pemaham para sahabat dan salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ya, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya kami angkat kembali di belakang Pak Rizal di Singkawang, silakan. Halo. Halo. Atau kami undang Anda yang ingin bertanya, silakan di pesan singkat di 0819896543. Halo, dengan siapa ini, di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Filiana di situ Bondo. Silakan pertanyaannya. Ya, ini Ana mau tanya Ustaz, ada seorang hadis yang mengatakan seperti ini. Apakah ini ada riwayatnya, hadisnya seperti katanya? Malaikat diciptakan dari air liur, apa itu burung ababil, apa demikian Ustaz? Kalau misalnya tidak di, apa namanya, kalau tidak misalnya tidak ada riwayatnya, dan bagaimana seorang khatib itu tersebut yang menyebarkan seperti itu Ustaz di masjid-masjid? Syukron atas penjelasannya. Wajazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ukhti Farhana dari Situbondo. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Pertanyaannya, apakah benar malaikat diciptakan dari air burung ababil? Itu tidak ada dalilnya, bahkan itu bertentangan dengan dalil yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marji min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum, bahwa malaikat diciptakan dari nur, bukan dari air liur burung ababil. Khuliqatil malaikatu min nurin, dari nur. Kata-kata nur ini dalam Islam memiliki makna yang berbeda-beda. Ada nur syams, ya, ada nur cahaya, artinya cahaya iman, ada cahaya matahari, ada cahaya bulan. Nah, apakah cahaya apa yang diciptakan malaikat itu? Ini majhul, kita tahu dari cahaya apanya, tapi malaikat diciptakan dari nur, karena nur juga sebagian dari sifat Allah, dan nur juga merupakan hijab Allah SWT. Itu disebutkan ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, haraita rabbak, ini maksudnya apakah engkau pernah melihat Rabbmu di waktu Isra Mi'raj ya Rasulullah, itu Mi'raj ya Rasulullah, nur anna arahu, saya hanya melihat nur. Dalam riwayat kana hijabu nur, dia ditutup oleh nur. Nah, tetapi apakah nur itu? Jadi nur yang diciptakan malaikat bukan berarti nur yang kita lihat dari cahaya matahari kah, atau cahaya lampu, bukan itu maksudnya. Nur yang memang Allah ciptakan malaikat itu, nurnya apa nurnya itu Allahu alam. Nah, itu yang jelas. Tapi bukan dari liur air liur burung ababil. Itu jelas khatib ini perlu meralat keterangannya kepada masyarakat yang telah menyembarikan suatu penjelasan yang tidak sesuai dengan riwayat yang sahih yang dikatakan Rasulullah SAW. Adapun dia berhujjah dengan alil mana, saya tidak belum pernah membaca adanya pendapat-pendapat ulama demikian. Wallahu alam, dia di mana sumbernya? Ya, mungkin dia mengambil dari Israiliyat. Wallahu alam. Yang penting yang saya tahu, yang kita tahu adalah hadis yang saya mengatakan malaikat diciptakan dari nur, kemudian jin diciptakan dari bunga api, dan Adam diciptakan dari tanah. Sebenarnya Allah sebutkan Al Quran juga. Wallahu alam bisawab. Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya untuk yang bertanya di kesempatan pagi hari ini, Saudari Firliana. Selanjutnya masih kami buka untuk Anda ingin bertanya langsung, silakan menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa? Di mana? Dengan Umu Fajri di Sumatera Barat. Silakan Umu Fajri bertanya aja. Iya, saya mau bertanya Ustaz. Di waktu penaklukan Fathu Makkah, pada saat Khalid bin Walid disuruh oleh Rasulullah menghancurkan berhala manat, ada seorang wanita hitam yang telanjang ditebas oleh Khalid bin Walid. Apakah setiap berhala itu dihuni oleh api itu dihuninya, Ustaz? Itu aja yang saya. Dihuni oleh apa, Bu? Mohon maaf. Apakah setiap berhala-berhala yang dipajang di Mekah itu ada penghuni-penghuninya seperti wanita hitam yang telanjang ditebas oleh Khalid bin Walid itu, Ustaz? Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Imam Pajiri dari Sumatera Barat, terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan inayah kepada kita dan kepada beliau semua. Kepada beliau dan keluarga beliau. Pertanyaan beliau itu tentang ketika Rasulullah SAW tawafat Makkah. Ini barangkali Imam Pajiri agak tercampur kisahnya. Sebetulnya Khalid Walid disuruh untuk menebang pohon Lata atau Uzza, ya, yang di Uzza yang disuruh oleh Rasulullah SAW itu berupa sebuah pohon yang diagungkan. Tapi itu bukan waktu Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, waktu Fathu Makkah Rasulullah SAW di sekeliling Ka'bah itu ada sekitar 360 patung. Itu hanya Rasulullah SAW menunjuk saja dengan tongkat beliau. Ya, ja'al haqqu wa zahqal batil innal batil kana zahuqa, semua patung-patung itu roboh semua. Nah, adapun kisah yang Khalid bin Walid menyuruh Uzza ini, ya, itu kisah Rasulullah SAW menyuruh Khalid bin Walid untuk menebang pohon yang disembah. Ya, ada yang menyebutkan tempatnya, ada yang menyebut di Taif, ada yang menyebutkan di suatu Badi Qudayd, ya. Lupa saya tempatnya, ini pernah kita kisahkan, kita sebutkan waktu kalau enggak salah waktu Fathu Makkah. Tapi itu bukan Fathu Makkah, tapi adalah kesempatan lain setelah Fathu Makkah. Rasulullah menugaskan Khalid Walid untuk memotong pohon yang disembah oleh orang-orang jahiliyah waktu itu. Nah, kemudian setelah dipotong pohon itu, Khalid Walid mendatang ke Rasulullah SAW, sudah saya robohkan atau potong pohon itu ya Rasulullah. Rasulullah SAW, fa'inna kalam tafal. Engkau belum melakukan apa-apa, kata Rasulullah SAW. Kemudian Khalid Walid malah kembali melihat itu wanita yang tadi, setan yang selalu menyesatkan orang. Ya memang apakah setiap tempat-tempat yang dikultuskan itu ada setan? Kemungkinan bisa. Karena memang kadang-kadang tempat-tempat yang dikultuskan oleh orang-orang itu ada setan yang bermainkan. Kadang terdengar suara, kadang-kadang ada yang dibawakan macam-macam oleh setan itu. Memang mungkin. Ya memang di waktu jahiliyah itu orang-orang jahiliyah kan karena memang mendapatkan hal-hal yang aneh di pohon itu, ya. Hal-hal yang aneh di pohon itu, maka yang melakukan itu ya itu setan tadi. Jadi memang setiap tempat-tempat yang memang dikultuskan, yang diagungkan, ya pasti ada setan di sana yang diagungkan, karena setan senang seperti disembah. Nah, itu kisahnya, kejadiannya bukan Fathu Makkah, tapi pada kisah kesempatan yang lain, ketika Rasulullah SAW menugaskan Khalid Walid untuk menebang pohon, kemudian setelah itu Rasulullah masih menyuruh untuk kembali lagi, baru setelah itu dia melihat seorang wanita yang rambutnya panjang, kemudian ngurung-ngurung gitu, dan itu yang disuruh bunuh oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya Khalid Walid membunuhnya. Wallahu a'lam bisawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan beralih ke pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan, di antaranya adalah pertanyaan dari saudara kita Udin di Majalengka yang bertanya, "Ustaz, kenapa salat tarawih di zaman Khalifah Abu Bakar tidak ada dan baru ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab? Jazakallahu khairan." Mohon penjelasannya, silakan. Baik, barangkali pertanyaannya perlu diperbaiki. Bukan tidak ada, tapi tidak dalam bentuk satu imam berjamaah. Tapi akah ada berjamaah? Ada berjamaah, tapi tidak satu imam. Jadi dikisahkan dalam sejarah salat tarawih itu, kalau kita lihat hadis-hadisnya, di masa Rasulullah SAW, ya, salat tarawih berjamaah bersama sahabat dengan satu imam nih. Rasulullah yang menjadi imam, itu 3 malam berturut-turut. Malam berikutnya Rasulullah tidak keluar. Alasannya disebutkan oleh Rasulullah, kenapa? Laqara'aitu sani'akum bil bariha. Alasannya adalah Rasulullah khasyyata an tufradu 'alaikum. Rasulullah menyebutkan, saya takut nanti Allah mewajibkan melaksanakan salat tarawih itu kepada kalian. Karena itu masih turun wahyu. Nah, setelah itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, salat tarawih tetap dilaksanakan di masa Abu Qasidah anhu, tetapi itu berjamaah yang banyak. Maksudnya di sini ada 5 orang, ya di sini juga ada 4 orang, 3 orang gitu. Tapi tidak satu imam jamaahnya. Tidak satu imam jamaahnya, tapi berimam-imam, tapi banyak kelompok-kelompok. Nah itu. Nah di masa awal kekhalifahan Umar bin Khattab juga demikian, dan akhirnya Umar bin Khattab menyatukan satu imam saja. Yang pada awalnya sahabat ya, buat kelompok-kelompok, ya, mereka ada yang sholat umpamanya dengan bacaan lebih panjang, ini bacaan lebih pendek, ya. Nah, akhirnya menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, dengan satu berjamaah, jadi jamaah yang satu, satu jamaah saja di masjid itu. Itu kisahnya sholat tarawih itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara Udin yang bertanya di Majalengka. Selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan yang berikutnya. Ustaz, bagaimanakah persiapan Nabi dan para sahabatnya ketika mereka menjelang keberangkatan melaksanakan ibadah haji? Taib, ya beliau para rasul dan para sahabat yang bersiap sesuai dengan Allah perintah watazawadu faina khairu zadi taqwa. Mereka mempersiapkan kendaraannya, makanya salah satu syarat untuk haji itu ya sesuai dengan disebutkan dalam Al-Qur'an pun hadis Rasulullah, man istata'a ila sabila, orang yang mampu untuk perjalanan. Kemampuan itu bagi seorang lelaki di antaranya kesehatan, kemudian perbekalan, adanya kendaraan, aman dalam perjalanan. Ditambah bagi perempuan adalah memiliki mahram. Nah, persiapan itu mereka persiapkan dengan tentu dengan persiapan-persiapan yang butuh kendaraan kah, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, termasuk perlengkapan-perlengkapan haji seperti Rasulullah membawa kambing kurban kiran beliau dari Madinah, ya gitu. Nah, tentu saat itu mereka karena berhaji bersama Rasulullah SAW, ya mereka tentu mencontoh Rasulullah SAW. Tidak ada yang namanya pelajaran manasik seperti itu di awal, itu tidak, karena memang manasik mereka langsung melihat Rasulullah SAW karena berhaji bersama Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sekarang ini tentu kita perlu belajar, ya, kita belajar bagaimana memakai pakaian ihram yang benar, apa saja yang membatalkan ihram, apakah sunnah-sunnah ihram, bagaimana bertalbiyah, apakah sebagian talbiyah, kemudian bertawaf bagaimana, sunnah-sunnah tawaf, bersa'i bagaimana, sunnah-sunnah sa'i bagaimana. Nah, itu perlu kita pelajari. Persiapan bagi kita terutama persiapan ilmu yang lebih penting dan juga persiapan dari perbekalan, ya. Sehingga di sana kita bahwa sebab turunnya ayat yang disebutkan oleh para ulama kita tentang ayat kita bacakan wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa, disebutkan bahwa ahli Yaman mereka itu pergi haji lalu mereka makan anu mutawakkilin, lalu Rasulullah menegur innahum lam mutawakkil, maka itu bukan yang makan tawakal, kata Rasulullah SAW. Ya, sampai di Mekah mereka meminta-minta, kebutuhan mereka itu bukan tawakal ya, tapi wa tazawwadu, bawa perbekalan. Nah, tentu kita kalau berhaji bawa perbekalan, terutama perbekalan ya ke siapa, kalau sekarang ya berhaji banyak perbekalan, siapa, ilmu, kesehatan mental, ya, kesabaran kita, kemudian juga perbekalan segi materi kita. Ya, ada mental, ada materi yang harus kita persiapkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan ketiga yang telah masuk dari saudara Dennis di Bogor yang bertanya, Ustaz, apakah benar Khalid bin Walid dipecat oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika perang berkecamuk, padahal Khalid bin Walid adalah panglima yang selalu menang di dalam pertempuran? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz. Iya, tentang memang Khalid bin Walid dipecat Umar Khattab, iya, tetapi tujuannya adalah bukan untuk menjatuhkan kehormatan Walid, untuk merendahkan kedua Khalid, tidak. Tapi karena saat itu Khalid bin Walid ini setiap bertempur menang, sehingga Umar bin Khattab menilai jangan sampai manusia hulu berlebih-lebihan mengkultuskan dia. Ya, masa sehingga sampai kalau tidak Khalid bin Walid pimpin perang kita, nanti kita enggak menang, sehingga jangan timbul dalam persepsi sebagian sahabat seperti itu. Maka ini disebutkan oleh Umar Khattab dengan alasannya macam Khalid, bukan Khalid melakukan kesalahan karena ingin merendahkan dua Khalid, tidak. Umar Khattab tahu tentang bagaimana perjuangan Khalid bin Walid bersama Rasulullah dalam perperangan, berapa perangan, kemudian juga di masa Abu Bakar Siddiq anhu berapa perang, tapi tujuannya adalah karena memang setiap pertempuran selalu menang, sehingga nanti kalau tidak ini diberi pelajaran begini, ya, dan inilah kehebatan ketinggian ilmu Umar Khattab itu, ya. Ya, bagaimana untuk menjaga Islam ini bagi para keyakinan para sahabat tidak terganggu. Jangan mereka menggantungkan kepada Khalid bin Walid, padahal memberi kemenangan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Khalid bin Walid. Gitu. Nah, akhirnya Umar Khattab memecat Khalid bin Walid demi kebaikan itu, jangan sampai nanti kalau Khalid bin Walid sudah meninggal kan bersemangat orang berjuang. Karena pimpinnya Khalid bin Walid itu mereka kan bersemangatnya berjuang. Enggak seperti itu. Nah, ini suatu pelajaran juga bagi setiap pemimpin ataupun dia sebagai seorang pemimpin, jangan sampai orang mempersepsi salah tentang dirinya sehingga meningkatkan kedudukannya di atas kedudukan yang sebenarnya. Ya, maka ini adalah demi menjaga persepsi itu tidak terjadi kesalahpahaman, tidak takut terjadi penyimpangan dalam masalah akidah, maka Umar Al-Khattab memberikan pelajaran itu. Tetapi bukan karena ingin menjatuhkan Khalid bin Walid, karena tidak suka pada Walid, tidak, hal itu tidak sama sekali. Tapi adalah mengingat, karena begitu Khalid bin Walid dalam setiap pertempuran menang terus, jangan sampai nanti kaum muslimin salah persepsi meyakini bahwa perang itu adalah selalu menang karena dipimpin Khalid bin Walid. Tapi menang itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya di perang Yarmuk itu Khalid bin Walid dipecat oleh menunjukkan bagaimana bahwa tidak Khalid bin Walid pun kaum muslim bisa menang. Nah, ini tujuannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan kami akan berikan satu kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Pertanyaan yang terakhir, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk masuk dan menghubungi kami via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Syahrul di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Syahrul pertanyaannya. Yang ini saya tanyakan, apakah yang mempelopori itu barasan dari Salahuddin Al-Ayyubi atau peringatan Maulid? Mohon diulangi Pak, agak lebih jelas intonasinya. Tanyakan. Apakah yang mempelopori itu perayaan Maulid atau barasannya dari Salahuddin Al-Ayyubi? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, dan ditunggu jawaban dari Ustaz. Ustaz, kami bersilakan. Fadol. Pertanyaan beliau dari Sulawesi itu tentang apakah benar yang pelopori Maulid itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah kita baca-baca sejarah, pelaksanaan Maulid itu bukan datang daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama melakukannya adalah Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah ini adalah golongan Batiniyah, itu Daulah Ubaidiyah, yang mereka memerintah di Mesir. Yang mereka Daulah Batiniyah, Syiiyah. Itu yang pertama melaksanakan hal itu. Ya, bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Toh kalaupun dia Salahuddin Al-Ayyubi, ya, beliau bukan seorang orang yang maksum, ya. Maka semua tindakan siapapun saja sebenarnya kata Imam Malik, kita ukur dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita kalau memang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah cukup dengan cara seperti itu, tetapi bahalang kali kita lebih aulahnya melaksanakan sunnah memperingati Maulid itu adalah dengan puasa Senin. Karena memang Rasulullah SAW menyebutkan salah satu alasan disunahkan puasa Senin itu fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena hari Senin itu aku dilahirkan, dari Senin itu aku diberi wahyu, onda pertama sekali diangkat menjadi nabi. Adapun tanggal wiladah Rasulullah SAW itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim, lihat di kitab mana kitab Fadail, ya, kitab Fadail itu disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kelahiran Rasulullah SAW itu. Apakah tanggal 2 Rabiul Awal, apakah tanggal 4, 6, 8, atau 12. Tapi yang sepakat tanggal meninggalnya betul 12 Rabiul Awal. Tapi kalau kelahiran beliau itu berbeda pendapat ulama. Ya, maka oleh sebab itu semenjak dari masa sahabat tidak pernah para ulama-ulama yang terkemuka dari madhab Hanafiyah, kemudian Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, Hanabila, mereka tidak pernah merayakan hal itu. Maka lebih aula bagi kita adalah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, yaitu Maulid sekali seminggu dengan melaksanakan puasa hari Senin. Dan kalau tidak, nanti ada pula orang demi merayakan hari Arafah lalu mereka umpamanya berpesta pora dengan karena hari-hari berkah. Enggak sunnah, karena sunnahnya hari Arafah itu kita puasa, bukan berpesta pora, bukan makan-makan, bukan minum-minum, ya. Tapi adalah dengan berpuasa. Dan ini buktinya Rasulullah dalam cara mensyukuri nikmat Allah SWT. Maka disunahkannya kita umpamanya puasa hari Asyura, mensyukuri nikmat Allah kepada Nabi Musa yang telah menyelamatkannya dari kejaran Fir'aun. Nah, beliau mensyukuri kelahiran beliau dan beliau puasanya pada hari Senin, berpuasa bukan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, jelasnya orang yang tidak melaksanakan kegiatan, ya, orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda dengan apa yang disunahkan Rasulullah, berarti kan mereka tidak mengikuti sunnah. Yang sunahnya ini. Nah, itu berarti perbuatan adalah bid'ah yang tidak hasanah karena sudah melawan sunnah yang sudah sahihah. Maka disunahkan kita berpuasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kaseh atas jawaban-jawaban Ustaz yang telah Ustaz berikan kepada para penanya, khususnya di kesempatan pagi hari ini, baik via telepon maupun pesan singkat. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam. Fadhal Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak atas segala kesempatan yang telah dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita setiap pagi Jumat ini. Terima kasih banyak kepada para ikhwan, yang para pemirsa, para pendengar telah meluangkan waktu yang untuk bersama pada pagi ini. Semoga Allah SWT berkahi waktu antum dan juga seluruh usaha antum, dan Allah SWT menerima segala kegiatan ibadah kita selama bulan Ramadan ini, dan menjadi orang-orang yang meraih pintu maghfirah hendaknya, mendapatkan taubat nasuah dari Allah SWT. Tak lupa pula terima kasih banyak kepada para ikhwan, baik di studio yang di Cilengsi maupun studio di Istomini Studio Imam Syafi'i. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada keliruan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.